Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, hidayah, berkahnya kita masih bisa melaksanakan satu kewajiban dengan baik, yaitu melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Berjamaah sholat itu nilainya lebih 27 derajat lebih afdol daripada sholat sendirian. Mudah-mudahan mulai semenjak hadirin melangkahkan kaki dari ruangan kerja menuju masjid ini, kemudian juga nafas yang dikeluarkan lalu kemudian juga ditarik, tangan yang diayunkan itu nanti menjadi saksi bahwa sesungguhnya setiap hari Senin misalnya ba'da zuhur akan menjadi saksi bahwa bapak-bapak hadirin rahimakumullah melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid yang Allah berkati ini. Kemudian salawat dan salam semoga terus Allah sampaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena dengan perjuangan beliau, keluarga dan juga para sahabat ketika itu, sampailah Islam ini ke negara yang kita cintai, yaitu negara Indonesia. Tentu pesan-pesan Islam itu tersampaikan sampai hari ini dan terus dilestarikan sampai hari ini juga karena perjuangan yang tidak henti-hentinya dari pendahulu-pendahulu kita, dari ulama-ulama yang dengan ikhlas menyebarkan agama. Mudah-mudahan perjuangan mereka itu diberikan imbalan yang sesuai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memasukkan mereka ke dalam surga, Jannatul Na'im allati tajri min tahtihal anhar. Surga An-Na'im yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Hadirin rahimakumullah, salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, menurut sebagian ulama, ayat Al-Quran itu terdiri dari 6.666 ayat. Atau 6.600 lebih ayat Al-Quran yang kemudian dibagi menjadi 30 juz, 114 surat. Salah satu firmannya adalah, Wa anzir ashiratakal aqrabin. Wa dan anzir, berilah peringatan. Ashirataka, kerabat dekatmu. Al-aqrabin, yang terdekat. Wa anzir ashirataka al-aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat dekatmu. Ayat ini turun beberapa hari atau beberapa waktu setelah surat Al-Alaq ayat 1-5 turun kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah ayat tadi yang saya bacakan turun, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengumpulkan keluarga-keluarga terdekat beliau. Tidak hanya keluarganya yang dikumpulkan, ternyata seluruh kaumnya pada saat itu diajak berkumpul di satu tempat yang insyaallah bapak-bapak dan ibu-ibu sudah kenal, yaitu Bukit Safa. Terutama yang pergi haji atau umroh, tentu tempat ini adalah tempat yang sudah tidak aneh lagi didengar. Tempat yang saya kira semua kaum muslimin itu mengetahuinya. Pernah mendengar nama itu. Bukit Safa. Disitulah Nabi Muhammad SAW mengumpulkan keluarganya dan juga sukunya, kaumnya pada masa itu. Setelah mereka berkumpul, lalu Rasulullah SAW memulai pidatonya dengan memuji Allah. Setelah itu beliau berkata, wahai kaumku, apakah kalian percaya kalau seandainya satu saat nanti, kalau seandainya saya beritahukan kepada kalian bahwa di balik bukit Shofa ini sedang berkumpul satu pasukan berkuda yang siap menyerang kita, apakah kalian percaya? Orang-orang yang berkumpul pada saat itu mengatakan, tentu Muhammad, kami percaya kepadamu. Karena selama ini tidak pernah ada dusta yang lahir, tidak pernah ada dusta yang engkau ucapkan dari bibirmu. Yang diucapkan oleh bibirmu adalah kalimat-kalimat yang baik, adalah kejujuran katanya. Oleh karena itulah, apapun yang engkau sampaikan hari ini, kami percaya. Ini ungkapan mereka pada saat itu ketika mendengar pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasul melanjutkan pidatonya. Kalau begitu katanya, yakinkan kalian, percayakah kalian kepada saya? Kalau seandainya nanti Allah akan segera katanya menurunkan azab kepada kalian jika kalian tidak mau beriman kepada saya. Allah akan menyerang kalian dengan satu serangan yang luar biasa dahsyat, yaitu menghancurkan kalian dengan menurunkan azabnya bila kalian tidak mau beriman kepada saya. Oleh karena itu salah satu-satunya jalan untuk selamat dari azab Allah itu, dari serangan Allah itu adalah beriman kepada saya, mempercayai saya, mengakui saya bahwa saya adalah utusan Allah yang akan menyelamatkan kalian dunia dan akhirat. Semua orang terdiam, hening. Tidak ada yang berdiri dan juga tidak ada yang menyahut, kemudian juga tidak ada yang menolak ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Lalu satu-satunya yang berani bangkit berdiri dari tempat duduknya adalah paman beliau, yang insya Allah ini juga sering kita baca dalam Al-Quran. Allah mengabadikan orang ini, karakternya karakter jahat diabadikan oleh Allah SWT. Berdirilah tokoh yang kita sering dengar dengan Abu Lahab. Abu Lahab berdiri di tempat duduknya lalu mengatakan, wahai Muhammad, tabban laka alihaza jama'atana. Celaka engkau wahai Muhammad, apakah karena persoalan keimanan inikah engkau mengumpulkan kami di tempat yang sangat panas ini, katanya. Abu Lahab berdiri, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, alihaza jama'atana. Apakah hanya untuk ini engkau kumpulkan kami di tempat yang panas ini? Ternyata Abu Lahab memecahkan keheningan orang. Dialah satu-satunya orang yang pertama kali menolak dan berani menentang apa yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab adalah paman Nabi. Dan sempat pula nanti Abu Lahab, putranya Abu Lahab itu menikah dengan putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena Abu Lahab dan putranya tidak mau masuk Islam, akhirnya Nabi memerintahkan agar putrinya diceraikan oleh putra Abu Lahab. Dan itu terjadi. Ini adalah sebuah peristiwa bahwa Nabi Muhammad sengaja menyatukan antara dua orang yang berbeda agama, agar yang berbeda agama itu ikut kepada saya, ikut kepada agama putranya. Tapi ternyata tidak bisa. Oleh karena itu katanya, sudah ceraikan saja. Saya minta agar engkau menceraikan anak saya. Akhirnya dalam sejarah nanti putrinya diceraikan oleh putra Abu Lahab. Hadirin rahimakumullah. Nah, untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya yang celaka itu bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi yang celaka adalah Abu Lahab, Allah menurunkan firman-Nya surat Al-Lahab. Jadi riwayat yang saya sampaikan tadi menjadi latar belakang historis, latar belakang sejarah kenapa surat Al-Lahab itu turun. Surat Al-Lahab insya Allah kita hafal semua. Itu surat pendek. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, bahkan mungkin juga subuh kita sering membacanya. Saya bacakan. A'udzubillahi sami'il alimi minasyaitanir rajim. Tabbat yada abi lahabin watab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahabin wa mra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Allah menurunkan ayat ini sebagai bantahan bahwa sesungguhnya yang celaka itu bukanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi yang celaka adalah engkau wahai Abu Lahab. Allah memulai firman-Nya dengan kata-kata tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat, celakalah, pasti celaka. Yada abi lahabin wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan pastilah dia celaka. Jadi kedua tangan Abu Lahab bukan berarti hanya dua tangannya saja yang celaka, bukan berarti hanya dua tangannya saja yang akan masuk neraka, tetapi yang lainnya tidak. Al-Quran seringkali menggunakan kalimat seperti itu untuk menyatakan bahwa sungguhnya seluruh anggota badan Abu Lahab itu adalah masuk surga, masuk neraka. Celaka seumur-umur. Celaka seluruh anggota badan. Hanya di bagian tertentu saja ini disebut oleh Muhammad oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Lahab itu sebetulnya adalah gelar, bukan nama asli. Abu Lahab itu nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ah, beliau digelari Abu Lahab itu konon karena satu sisi beliau sangat cakap, ganteng, tinggi, putih, bersih. Nah, karena putih bersihnya itulah dia disebut dengan Abu Lahab, bapak yang menyala-nyala. Kulitnya bersinar. Karena sinar kulitnya itulah orang lain menyebutnya dengan Abu Lahab, bapak yang menyala-nyala. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa juga dia disebut Abu Lahab karena semangatnya tidak pernah henti-henti untuk menentang Islam. Jadi dalam sejarah kita lihat bahwa dari semenjak pertama kali Islam dimunculkan oleh Allah, Nabi Muhammad diberikan wahyu, kemudian Nabi Muhammad mengumpulkan kaumnya seperti yang saya sampaikan tadi, semenjak itu pula Abu Lahab menentang sampai akhir hayatnya. Dalam sejarah nanti kita lihat bahwa Abu Lahab itu meninggal pasca Perang Badar, perang yang sangat menentukan dalam sejarah Islam. Perang Badar terjadi pada tahun 1 Hijriah. Nah, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan pastilah dia celaka. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Allah melanjutkan firman-Nya, ma tidak aghna mencukupi anhu maluhu, tidak akan pernah mencukupi seluruh hartanya, wa ma kasab, dan juga seluruh usahanya. Maksud ayat kedua ini adalah harta kekuasaan yang dimiliki oleh Abu Lahab tidak akan pernah mampu menolong dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan Islam nanti, harta benda itu selain memang Allah telah memberikan semacam nafsu kecintaan terhadap harta, artinya harta menjadi hiasan bagi manusia, tetapi juga di sisi lain harta menjadi fitnah untuk kita. Oleh karena itulah nanti Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun. Takutlah kalian pada satu hari yang harta dan keturunan kalian itu tidak akan pernah mampu menolong kalian, yaitu hari kiamat. Nah, tampaknya Abu Lahab tidak menyadari bahwa hartanya, kekuasaannya, usahanya yang dia lakukan saat itu tidak akan pernah mampu menolong dia dari azab Allah SWT. Seolah-olah dia ingin hidup sepanjang zaman. Seolah-olah dia akan mampu bertahan dari siksa Allah. Mampu bertahan dari kematian karena harta dan kekuasaan yang dia miliki. Tapi Allah mengatakan tidak. Sama sekali itu semua tidak akan pernah menyelamatkan kalian dari azab saya. Oleh karena itulah nanti Al-Quran memberikan cara-cara bagaimana kita memanfaatkan harta, bagaimana caranya kita mendidik anak-anak dan juga memanfaatkan kekuasaan yang kita miliki demi kepentingan agama dan manusia secara keseluruhan. Hadirin rahimakumullah, kemudian setelah Allah berfirman ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, Allah melanjutkan sayasla narun dzatalhab. Dia akan masuk ke dalam nar, neraka dzatalhab yang memiliki nyala yang menggebu-gebu. Karena dalam sejarah nanti seperti yang saya sampaikan bahwa semenjak Islam itu muncul, seluruh harta dan kekuasaan, fasilitas yang Allah berikan kepada Abu Lahab dimanfaatkan untuk menentang Islam, dan nanti semuanya itu tidak akan bermanfaat kepada Islam. Allah mengatakan pada akhirnya nanti Abu Lahab akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Abu Lahab bukan orang yang tidak mengenal Allah. Dalam sejarahnya nanti, kaum musyrikin Mekah atau orang-orang yang berada di sekitar kota yang suci itu, kata Allah itu sudah sangat populer. Jauh sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah, kata Allah itu sudah menjadi kosakata yang paling populer di tengah bangsa Arab. Kenapa? Karena memang kota Mekah ada, di kota Mekah itu ada Ka'bah. Ka'bah adalah dibangun oleh Ibrahim yang jelas-jelas membawa agama yang agama tauhid. Dengan demikian, Allah sendiri sudah menjadi kosakata yang sangat populer. Jadi kalau begitu pertanyaannya adalah kenapa Abu Lahab menolak ajakan tauhid? ajakan la ilaha illallah. Satu-satunya jawaban adalah karena Abu Lahab takut kehilangan kekuasaan di tengah-tengah masyarakatnya. Karena Abu Lahab dari sisi kelas sosial, dia memiliki kelebihan dari yang lain. Dia seorang bangsawan, kaya raya, punya kekuasaan. Kalau dia mengakui bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah itu benar, maka secara otomatis sebagian kekuasaannya itu akan hancur. Karena dalam Islam, orang yang kaya itu sama kedudukannya dengan orang miskin. Dalam Islam, pemimpin, penguasa sama kedudukannya dengan rakyat. Islam menganjurkan agar perbudakan itu tidak dihapuskan. Islam menganjurkan agar perbudakan dihapuskan. Sementara Abu Lahab memiliki sekian banyak budak. Kalau dia mengakui itu, kalimat la ilaha illallah, maka budaknya harus dilepaskan. Hartanya harus diimpakkan sebagian. Kekuasaannya juga harus berkurang. Karena kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Bahkan dalam sejarah nanti, Al-Quran merekam kalimat ini. Bahwa kalau seandainya kalian bertanya, kalau seandainya engkau Muhammad tanyakan kepada orang-orang Quraisy, siapakah yang menciptakan langit dan bumi itu? Pastilah nanti orang-orang Quraisy akan mengatakan, yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Persis seperti hari ini kita. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ditanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, serta seluruh apa yang ada di antara keduanya? Kita akan menjawab, Allah. Allah Azza wa Jal. Allah yang maha tinggi. Allah yang maha agung. Tetapi begitu Allah mengatakan, cobalah kamu berinfak sedikit saja dari hartamu. Cobalah kamu berzakat. Cobalah kamu berkata-kata yang jujur. Kita merasa enggan. Salatlah tepat waktunya. Salatlah berjamaah. Itu kita merasa enggan. Sementara kalau kita ditanya, siapakah Allah itu? Siapakah yang menciptakan kita ini, alam semesta ini? Kita mengatakan, ya Allah. Nah, kita itu sebetulnya beriman. Ya, kita beriman adanya Allah. Tapi keimanan kita belum mampu menyelamatkan kita dari azab Allah SWT. Nah, orang yang beriman seperti inilah yang kemudian saya sendiri secara pribadi menyebutnya sebagai orang-orang beriman yang tidak cerdas. Coba kita tanyakan tetangga-tetangga kita di rumah yang tidak suka sholat misalnya. Kita tanya, apakah kamu percaya bahwa ada hari akhir? Dia akan mengatakan, saya percaya ada hari akhir. Percayakah Anda bahwa ada azab kubur? Dia percaya ada azab kubur. Percaya juga nanti akan Allah akan memasukkan ke neraka jahanam bagi mereka-mereka yang tidak sholat. Tetapi ternyata mereka memang benar tidak sholat. Nah, ini yang saya katakan, keimanan, kepercayaan yang dimiliki oleh orang tersebut, keimanan yang tidak mampu menyelamatkan dia dari azab Allah SWT. Karena dia tidak cerdas dalam beriman. Sekarang kita memerlukan orang-orang yang cerdas dalam beriman. Kecerdasan iman, bukan iman yang tidak cerdas. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itulah nanti, Islam, Al-Quran, atau sejarah Islam menggambarkan di seputar Ka'bah itu ada 360 patung. Ketika orang-orang Quraisy ditanya, kenapa kalian menyembah patung? Dia mengatakan, saya sebetulnya tidak menyembah patung, katanya. Patung-patung itu yang ada di sekitar Ka'bah itu hanya sebagai perantara saja. Saya tidak menyembah dia. Sebagai wasilah, perantara agar dia menghubungkan saya dengan Allah SWT. Jadi patung itu jadikan semacam simbol. Bahwa simbol itulah nanti yang akan mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti hari ini kita mungkin mengakui sesuatu itu menjadi simbol-simbol Allah. Sehingga kita datang kepadanya, datang ke kuburan, datang ke ini, ke itu untuk minta-minta karena kita mengatakan bahwa orang tidak bisa mendekat kepada Allah dengan sendirinya kecuali melalui perantara. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan itu. Islam mengatakan bahwa orang boleh mendekatkan diri kepada Allah dengan tanpa harus perantara. Bisa. Nah, Islam mengajarkan kita bahwa Allah dengan hambanya itu dekat. Tidak ada jarak. Tidak mesti harus lewat perantara. Hadirin rahimakumullah. Sayasla naron zata lahab. Nanti Abu Lahab akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Lalu pada ayat berikutnya Allah mengatakan, Allah berfirman, wamra'atuhu hammalatal khatab. Dan istrinya yang senantiasa membawa kayu bakar. Ternyata yang masuk neraka itu bukan hanya sekedar Abu Lahab saja, tapi juga istrinya. Istrinya yang senantiasa membawa kayu bakar. kalimat membawa kayu bakar itu bukan berarti istri Abu Lahab itu tukang kayu. Karena kita mungkin sulit menemukan hutan di Timur Tengah, di Arab Saudi waktu itu. Sampai hari ini kelihatannya sangat tandus dan tidak ada hutan. Ya, yang dimaksudkan dengan hammalatul hatab itu adalah tukang fitnah. Dia membawa kayu bakar kemana-mana, mulutnya lah yang menjadi sumbunya. Sehingga dia ikut bersama suaminya masuk ke dalam neraka karena gara-gara dia suka memfitnah orang lain. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya yang senantiasa membawa kayu bakar. Siapa nama istri Abu Lahab? Istrinya bernama Ummu Jamilah. Istri Abu Lahab ini bernama Ummu Jamilah. Ummu itu ibu, Jamilah itu cantik. Benar memang, dalam sejarah nanti kita tahu Ummu Jamilah itu memang wanita yang cantik. Secara fisik dia sangat menarik, mukanya menarik juga. Dia memiliki leher yang jenjang, rambut yang panjang, body yang bagus. Makanya orang-orang Arab kemudian, orang-orang Quraisy Mekah mengatakan, menyebutnya dengan atau memanggilnya dengan sebutan Ummu Jamilah, ibu yang cantik. Boleh jadi iya, mukanya cantik, badannya bagus, tetapi hatinya buruk. Rasulullah jauh sebelumnya mengatakan bahwa kalau kalian mencari istri, carilah istri yang bukan seperti Ummu Jamilah, yang cantik rupa tetapi buruk hatinya. Rasul mengatakan, carilah istri kalau bisa yang cantik wajahnya, cantik bodinya, tapi juga hatinya cantik, akhlaknya cantik. Hari ini mungkin kita lebih sering mencari, atau kebanyakan orang mencari wanita-wanita yang cantik secara fisik, tetapi menyampingkan cantik secara akhlak. Nah, kalau kita ingin hidup bahagia dalam sebuah rumah tangga, kata Rasulullah SAW, carilah istri yang baik, istri yang cantik secara fisik, tapi juga akhlaknya cantik. Jangan sampai seperti Ummu Jamilah, wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya yang senantiasa membawa kayu bakar. Ummu Jamilah, nama aslinya adalah Arwah binti Harb. Nah, lalu ayat yang terakhir Allah mengatakan, fi jidiha hablum mim masad, di lehernya hablun terdapat satu tali ikat, mim masad, yang terbuat dari sabut. Ayat terakhir ini ada beberapa pandangan. Pertama, mungkin saja yang dimaksudkan adalah Allah sengaja memperolok-olok Ummu Jamilah di depan orang banyak nanti di hari akhirat, di hari akhir. Dikumpulkan orang-orang, lalu Ummu Jamilah terdapat di sana, orang yang cantik seperti itu, kemudian dikalungkan oleh Allah tali yang terbuat dari sabut. Alangkah memalukannya. Hari ini bisa kita lihat bahwa perempuan modern hari ini menghabiskan uangnya ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan untuk mempercantik, memperhias lehernya. Yang kurang jenjang dijenjangkan sedikit. Nah, yang macam-macam lah orang, cara orang hari ini, perempuan hari ini untuk memperhias, mempercantik lehernya. Karena bagi perempuan, leher adalah salah satu anggota badan yang memiliki daya tarik. Oleh karena itulah, ratusan ribu, jutaan itu dibiarkan pergi begitu saja untuk mempercantik lehernya. Tapi nanti di hari akhirat, kata Allah, leher yang cantik itu tanpa dibarengi dengan akhlak yang baik, Allah akan mengalungkan, Allah akan menghiasinya dengan kalung yang terbuat dari tali sabut. Ini yang pertama. Yang kedua, ada juga ahli tafsir yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan fi jidiha hablum mim masad itu adalah Allah nanti akan menjerat leher Ummu Jamilah dengan sekuat-kuatnya, dengan menggunakan tali yang dibuat dari sabut injuk. Kalau injuk itu dipintal, kemudian dia sudah berubah menjadi tali, insya Allah itu lebih kuat dari tali tambang. Sangat kuat, lalu itu akan menjerat lehernya. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, dari surat ini kita dapat simpulkan bahwa pertama, Allah mengatakan, kalau kita baca ayat ini dalam surat ini dalam sholat, mengingatkan kita bahwa janganlah bersifat seperti Abu Lahab. Orang yang menghabiskan seluruh harta, kekuasaan, usahanya untuk menentang Islam. Kedua, jangan suka memfitnah seperti Ummu Jamilah. Nah, dalam bahasa Arab nanti, fitnah itu bukan hanya sekedar ngomongin orang lain saja. Fitnah adalah semua bentuk kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan kita, itu namanya fitnah. Taruh misalnya, saya mencelakakan orang, itu fitnah juga namanya. Ada gunung meletus dalam bahasa Arab, itu juga disebut dengan fitnah. Peperangan juga disebut dengan fitnah. Sampai merampas harta orang lain, itu juga disebut dengan fitnah. Ada firman Allah yang mengatakan, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ternyata yang dimaksudkan di sana adalah bukan memfitnah dengan cara mengomongin orang, tapi merampas hak orang lain. Al-Quran surat Al-Baqarah mengatakan, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan ayat itu, fitnah di sana bukan berarti ngomongin orang, tetapi merampas harta orang lain. Mengusir orang dari tempat tinggalnya, mengusir orang dari tempat ibadahnya, Allah katakan itulah yang disebut dengan fitnah yang lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi bukan hanya sekedar fitnah ngomongin orang saja. Hadirin rahimakumullah, itulah yang dapat saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmahnya untuk kita semua. Menjadi pelajaran yang bukanlah tokoh yang mesti diikuti, meskipun dia disebutkan dalam Al-Quran. Begitu juga dengan Ummu Jamilah, meskipun dia disebutkan dalam Al-Quran, bukan berarti wanita yang mesti harus diikuti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.